Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Di daerah Madain Saleh, 4 jam kira-kira dari Madinah, saya berada. Ini adalah peninggalan orang-orang yang makmur masa lalu, tapi kufur nikmat. Orang kaya, kufur nikmat. Penduduk mereka dianugerahi alam yang begitu subur oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka memiliki banyak pertanian, perkebunan, berikut pengairan dan danaunya. Pada akhirnya mereka tidak sadar untuk apa kekayaan ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Uniknya, kaum Tsamud juga diberikan umur panjang. Umur panjang yang mestinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka lupa. Saking panjangnya usia mereka yang diberikan Allah Azza wa Jalla hingga mengalahkan usia bangunan mereka. Allahu Akbar. Umur panjang adalah rezeki besar dari Allah Azza wa Jalla, selain kemakmuran yang sudah Allah berikan kepada kaum Tsamud untuk taat kepada Allah lewat Nabi Saleh yang dikirimkan kepada mereka. Tetapi lagi-lagi orang kaya yang diberi umur panjang ini kufur nikmat. Yang ketiga, kemampuan untuk memahat bukit-bukit. Karena usia yang panjang mengalahkan usia bangunan rumah mereka, mereka berpikir untuk membuat rumah dari bukit. Allah pun kemudian mampukan mereka bisa memahat gunung, bukit-bukit ini. Di sini ada banyak kota sehingga disebut Madain Saleh. Jadi sekumpulan kota. Mereka diberikan kemampuan dan keterampilan untuk bisa memahat gunung menjadi tempat tinggal, bahkan memberikan ornamen-ornamen yang indah. Batu-batu cadas yang keras ini sulit. Sulit sekali untuk dipahat. Tetapi atas rezeki dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa melakukannya. Wahai para orang kaya, jangan kufur nikmat. Bersyukurlah atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kebun-kebun, lahan-lahan bisnis, pekerjaan yang lapang. Bersyukurlah kepada Allah, wahai para orang kaya, yang telah memberikan kepada kalian dan keluarga kalian kemakmuran berupa harta yang banyak, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Wahai orang kaya, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kalian akal sehat, ilmu, lewat sebuah pendidikan yang Allah anugerahkan kepada kalian. Karena keterampilan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dengarkan apa nasihat Allah Azza wa Jalla kepada kaum Tsamud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Tsamud akhahum shaliha. Dan kepada kaum Tsamud, aku datangkan Nabi Saleh kepada mereka. Qala ya qaum, wahai kaum Tsamud, u'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan, tidak punya Tuhan selain Dia. Huwa ansha'akum minal ard. Sadarilah, Dia yang telah jadikan kamu dari tanah di bumi ini. Wasta'marakum fiha. Dia pula yang mampukan kamu sehingga bisa memakmurkan bumi ini. Fastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah dan bertobatlah kalian kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku dekat sekali dan maha mengabulkan semua permintaan. Gunakan kemakmuran untuk berbagi kepada sesama di bulan Ramadan ini. Memberi makan, mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, kalau perlu jihad harta. gunakan nikmat kemakmuran yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangkitnya kejayaan Indonesia dan khususnya di kalangan umat Islam melakukan ini. Gunakan keterampilan yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya demi kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bulan Ramadan ini ada banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk bisa merasakan setiap detail kebaikan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, agar kami menjadi hamba dan umat bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat. Anugerahkan pula kepada kami untuk bisa mensyukuri kebaikan yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami, kepada pemimpin kami, kepada pahlawan pendiri bangsa ini, dan golongkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Walhamdulillahi rabbil alamin.